السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat kesempatan bisa duduk kembali, bisa bersua pada kesempatan kali ini bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bisa belajar Riyadhus Shalihin. Bisa belajar Riyadhus Shalihin. Tamannya orang-orang soleh. Itu judul buku yang sedang kita nikmati setiap pagi. Dan ada hal menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Kenapa banyak buku-buku ulama itu menggunakan kata taman untuk judul mereka atau judul buku mereka? Seperti misalnya Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh. Atau dalam fikih Hanabila ada Raudhul Murbi, taman juga. Ada Bustanul Arifin, ma'ruf, buku sangat terkenal. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, kenapa ulama menggunakan kata taman seperti Riyadhus Shalihin? Itu untuk menggambarkan suasana hati mereka saat mereka menuntut ilmu, saat mereka bersama dengan Al-Quranul Karim dan hadith Nabi SAW. Jadi ketika mereka belajar, ketika mereka nuntut ilmu, ketika mereka ikut kajian, itu mereka seperti ada di sebuah taman yang indah. Seperti di sebuah taman yang indah. Ketika mereka menulis buku tersebut, mereka bahagia. Ketika mereka mengkaji kitab tersebut, mereka mendapatkan ketenangan. Makanya Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Ini orang-orang soleh itu betah sama buku ini. Orang-orang soleh itu menikmati buku-buku ini. Bukan karena artinya bukan mereka ini, tapi karena di dalamnya Al-Quranul Karim dan hadits Nabi SAW. Makanya kalau kita bosan, gak istiqomah mengkaji Riyadhus Shalihin, itu pertanyakan kesolehan kita. Orang-orang soleh menikmati buku ini. Orang-orang soleh itu menikmati Riyadhus Shalihin. Makanya apa Riyadhus Shalihin? Maka coba tanya diri kita, kita sudah menikmati ilmu atau belum? Kita sudah menikmati kebersamaan kita dengan Al-Quran apa tidak? Kita sudah menikmati kebersamaan kita dengan hadis Nabi SAW atau belum? Bicara tentang hal ini mengingatkan kita dengan nama besar yaitu Abdullah bin Mubarak. Ketika beliau jarang keluar rumah, tidak ngumpul-ngumpul yang tidak ada gunanya, ada salah satu teman beliau yang mengatakan, apakah engkau tidak jenuh, tidak boring di rumah? Apa kata beliau? Wa kaifa astawhishu wa ana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku bisa bosan, bagaimana aku bisa jenuh, bagaimana aku bisa boring sedangkan aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya aku berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menikmati interaksiku itu. Hadirin yang dimuliakan, mereka tuh menikmati ibadah, menikmati proses, menikmati kebersamaan mereka dengan ilmu. Lalu bagaimana dengan kita? Masihkah kita belajar atau ngikut kajian sambil ngantuk-ngantuk? Ngantuk, ikutin aja. Ngantuk, ikutin. Sambil ngebales WA atau ngecek email. Nggak menikmati. Nggak fokus. Ambil tidur-tiduran. Karena cuman live di YouTube. Enggak. Mereka itu menikmati dan serius mereka itu. Oleh karena itu marilah kita evaluasi dan renungkan kenapa buku ini dinamakan Riyadhus Shalihin. Maka bersyukurlah ketika Allah kasih taufik kepada kita untuk mengkaji buku ini dan bisa menikmati buku ini. Karena sekali lagi ini buku yang hanya dinikmati oleh orang-orang soleh. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur dan bersyukurlah kepada Allah. Itu faedah dari keterangan para ulama seperti Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Hafizullah ta'ala. Selanjutnya hadirin Allah muliakan, jangan pernah lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami, menikmati sebagaimana tadi kita sampaikan, menikmati lalu mengamalkan, menerima dan mengamalkan. Karena enggak setiap orang ikut kajian itu menerima apa yang disampaikan. Padahal itu sebuah kebenaran. Kalau itu sebuah kesalahan gak ada masalah. Tapi kalau itu sebuah kebenaran berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai seorang muslim kita harus menerima. Minta hidayah kepada Allah. Sebagaimana penggalan hadis qudsi yang sudah kita buat, fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepada aku, maka aku akan kasih hidayah, kata Allah. Dan minta pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan. Bisa mengamalkan. Kemarin kita bahas tentang doa. Maka minta pertolongan kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang banyak berdoa kepadanya. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah perkuat syahadatain kita. Perkuat tauhid kita. Keimanan kita dan jangan melakukan kesyirikan. Dan selalu beribadah mengikuti tuntunan kuduah dan keteladanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah bosan dan jangan pernah lupa untuk senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita ini. Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama kitab Mujahadah, masih bersama hadits qudsi yang cukup panjang, yang diriwayatkan dari Abu Dzar. Dan kita sudah sampai ke akhir-akhir dari hadis ini. Mari kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala wajalla fi'ula, Allah menyampaikan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lagi-lagi Allah memanggil kita dengan sebutan yang sangat indah, hamba-hambaku. Innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwafikum iyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia hanyalah amal-amal kalian. Aku menghitungnya untuk kalian. kemudian aku balas untuk kalian. Innama hiya amalukum. Sesungguhnya semua ini itu hanyalah amal-amal kalian. Semuanya ini itu hanyalah amal-amal kalian. Aku, kata Allah, aku menghitung amal-amal kalian. Lalu aku balas, aku ganjar. Itu hakikatnya, jemaah. Itu hakikatnya. Hadirin yang Allah muliakan, kita berhenti sampai di sini. Baru insya Allah di pertemuan yang berikutnya, biiznillah, jika Allah izinkan, kita kaji penggalan terakhirnya. Jadi Allah mengatakan, subhanahu wa ta'ala, innama hiya amalukum. Sesungguhnya ini hanyalah amal-amal kalian. Maksudnya, kata para ulama seperti dijelaskan Syekh Shalih Al-Syeikh, bahwa diciptakannya kalian dan diciptakan semua ini itu untuk menguji amal-amal kalian dan membebankan kalian untuk beramal atau membebankan kalian mengerjakan amalan-amalan lalu menguji dengan amal-amal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kalian untuk memberikan manfaat kepadanya, subhanahu wa taala. Atau Allah khawatir kalian memudaratkannya? Enggak. Karena tujuannya adalah menguji kalian dengan amalan-amalan, dengan ibadah, dan membebankan kalian dengan ibadah-ibadah tersebut. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itu poinnya. Bukan untuk memberikan manfaat kepada-Ku, tapi untuk beribadah. Intinya itu. Begitu juga Allah berfirman tentang penciptaan, kehidupan dan kematian dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa sih fungsinya? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ujian. Ujian tentang apa, hadirin? Menguji ketampanan, kecantikan kalian. Menguji kecerdasan kalian. Enggak, bukan itu. Menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik sholatnya? Siapa yang paling baik bacaan Al-Qur'annya? Siapa yang paling baik berinteraksi dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang paling baik dalam berzikir? Siapa yang paling baik dalam beristighfar? Siapa yang paling baik dalam berdoa? Siapa yang paling baik dalam menjadi pemimpin dan berbuat baik kepada istrinya, kepada anak-anak? Itu. Atau istri kepada suami. Siapa yang paling baik dalam berbakti kepada orang tua? Siapa orang tua yang paling mendidik anaknya? Siapa yang paling baik dalam mendidik dan menjaga anaknya dari siksa api neraka? Itu semua tentang itu. Innama hiya amalukum. Ini semua tentang amal kalian. Ini semua tentang amal kalian. Kita diciptakan kehidupan dengan segala dinamikanya, ceritanya, serba-serbinya, suka dukanya. kehidupan dengan drama-dramanya. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi hadirin Allah muliakan. Ini tentang amalan. Ini tentang amalan. Ini kita jangan gagal paham, jemaah. Ada banyak orang, kalau Allah gak kasih taufik, kita semua akan salah paham dalam kehidupan. Ada orang tua yang melahirkan dan memiliki anak cacat, lalu dia down atau disable, lalu terpuruk orang tuanya, malu. Loh, ini bukan tentang punya anak yang sempurna secara fisik atau cacat secara fisik, bukan. Allah memberikan itu untuk menguji amalan kalian. Sabar gak ngadepin anak seperti itu? Bersyukur gak kepada Allah masih dikaruniai anak? Yakin gak bahwa anak itu adalah ladang amal kita? Ada orang tak? Atau sebaliknya? Ada banyak pasangan tidak dikaruniai anak dalam kehidupannya. Lalu minder, khususnya biasanya ibu-ibu merasa bersalah. Merasa gagal. Kenapa merasa gagal? Punya anak, tidak punya anak, itu tujuannya bukan anaknya, tapi amalnya, hadirin. Dan amal bukan hanya amalan zahir, amalan hati. Ridho gak dengan takdir Allah bahwa kita gak punya anak? Sabar gak ngadepin ini? Lalu apakah kita langsung beralih ke amal lain apa enggak untuk bisa mengcover kekurangan kita dari segi keturunan? Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Ada suami yang Allah takdirkan punya istri yang gak baik. Lalu dia marah-marah tentang istri. Allah takdirkan itu untuk menguji amal Anda. Sabar kan ngadepin itu? Larinya ke Allah atau ke makhluk? Apakah Anda kecewa dengan istri Anda lalu Anda zina di luar? Atau Anda kembali kepada Rabb Anda lalu Anda sujud kepada Allah? Atau sebaliknya, diuji dengan suami yang zalim tapi masih dalam batas bisa dipertahankan. Ada titik gak bisa dipertahankan, kita tahu bersama baik suami maupun istri. Misalnya murtad dan seterusnya. Nah, ada banyak orang kecewa, marah. Ini semua tentang amal. Anda tuh hidup untuk beribadah. Anda hidup untuk beribadah. Adapun semua drama ini, itu untuk menguji amal Anda. Sabar gak ngadepin suami kayak begitu? Lalu melihat sisi yang lain, itu bersyukur enggak? Karena wanita, kata Nabi, adalah penghuni neraka terbanyak. Kenapa? Yakfurnal ashir, kufur kepada suami. Kufur nikmat. Dan kufur kebaikan. Nah itu kan ujian. Bersyukur atau kufur? Jadi semua tentang itu, hadir. Kita yang belum dapat pasangan, yang jomblo, usia sudah terus melangkah, melangkah. Menua-menua, khususnya bagi wanita, ketakutan, lu kepala 3, lu kepala 4, belum dapat pasangan, lu tenang, ini semua ujian. Kembali ke Allah apa enggak? Taqarrub kepada Allah apa enggak? Sujud kepada Allah apa enggak? Husnudzan, baik sangka sama Allah apa enggak? Kembali ke Quran apa enggak? Itu jemaah. Innama hiya a'malukum. Ini semua tentang amal kalian, kata Allah. Ini ujian, ini tentang ujian amal. Tentang ujian amal. Ini tentang ujian amal. Semua ini tentang ujian amal. Ini bukan tentang Allah butuh kepada kalian. Atau ini bukan waktunya menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan si C. Bukan. Ini tentang amal. Gak akan menyelesaikan masalah kita salahkan si A, salahkan si B, salahkan si C. Justru itu kegagalan dalam memahami konteks dan memahami pesan. Pesannya adalah innama hiya a'malukum. Ini semua tentang amal kalian. Ini semua tentang amal kalian. Hadirin yang Allah muliakan. Mari kita renungkan hal ini. Banyak kita menghabiskan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Karena miss dalam hal ini. Lupa bu, ini semua tentang amal. Ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang marah sama orang lain. Ini tentang amal. Itu poin. Ini bukan tentang kecewa. Ini tentang amal. Ini tentang bersyukur. Ini tentang sabar. Innama hiya a'malukum. Ini tentang amal-amal kalian. Lalu jemaah, Allah katakan setelah mengatakan bahwa ini adalah tentang amal kalian, uhsiha lakum thumma wafikum iyaha. Lalu kami hitung dan kami jaga dan kami tidak sia-siakan. Itu ihsa. Jadi kami hitung amal-amal kalian, kami perhitungkan, lalu kami jaga. Kalian gak akan dizolimi. Tidak ada yang miss, tidak ada yang kecolongan, semua setentang amal kalian. Baru setelah itu, kami ganjar kalian. Atau aku balas kalian sesuai dengan amal kalian. Aku balas. Jadi ini tentang, kehidupan ini tentang kita beramal, lalu Allah hitung, lalu Allah balas. Allah hitung, lalu Allah balas. Dan balas di sini dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab ketika mengkaji ayat hadis ini. Balas di dunia dan balas di akhirat. Balas di dunia dan balas di akhirat. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang sangat populer itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar partikel terkecil, maka ia akan mendapatkan dan dia akan melihat balasannya dari Allah. Walaupun partikel terkecil, walaupun amal kita cuma 0,0000001%, dia akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Makanya usiha lakum. Usiha lakum. Kita akan hitung semua. Kita akan jaga dan enggak ada yang kita sia-siakan. Enggak ada yang kita sia-siakan. Man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berikutnya ayat ke-8, dan barang siapa mengerjakan keburukan. Walaupun sebesar partikel terkecil, maka dia akan melihat balasannya. Dia akan melihat balasannya. Kecuali jika Allah ampuni. Jika itu bukan syirik. Tapi dia akan lihat balasannya. Walaupun, ini kan sepele. Masa kesalahan ini aja dia dibesar-besarkan. Oh, enggak. Lupa baca surat Az-Zalzalah. وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan keburukan, keburukan, kejahatan, walaupun dzarrah, partikel terkecil, 0,0001%, Anda akan lihat balasannya. Dan yang maksud balasan, sekali lagi kata para ulama, di dunia dan di akhirat. Dalam konteks hadis ini, di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Hadirin Allah muliakan. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 123. Man ya'mal su'an yujza bih. Man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa, bukan dari awal ya, di pertengahannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, keburukan, dosa, kezoliman, su'at, yujazabi, dia akan mendapatkan balasan dari kejahatan tersebut. Subhanallah. Balasan dari kejahatan tersebut. Dalam menyiarkan semua amal ini semua tentang amal apa yang kita rasakan itu tentang amal kita ketika kita bahagia setelah taufik dari Allah itu amal kita yang Allah balas ketika kita down kita hancur hati kita gelisah dan seterusnya itu gara-gara amal Anda amal kita. Allah balas saja, Allah balas seperti itu. Ini gak usah ribetin yang lain, itu amal Anda. Dia pengen tahu amal kita seperti apa, yaudah lihat aja kondisi kita gimana sekarang. Itu amal. Asal jujur nilainya, itu amal kita. Innama hiya amalukum. Kalau kita bahagia, benar-benar bahagia, bukan kamuflase. Bukan fake gitu ya. Bahagia tapi enggak sebenarnya. Cuman istidraj. Tapi benar-benar tenang. Sholat tuh bisa khusyuk. Emosi bisa dijaga. Setiap langkah dan sikap ilmiah misalnya. Fakuhu. Maka itu amal Anda. Yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Terjadi perubahan yang bagus dalam diri kita. Amalan hati kita baik, salat kita bagus, dekat sama Quran, lalu emosi yang awalnya meledak-ledak turun, lebih sabar ngadepin anak atau lebih sabar ngadepin istri atau ngadepin suami. Oh, pokoknya kelihatan perubahannya. Dan itu orang-orang terdekat yang ngelihat. Satu rumah yang ngelihat. Jadi udah gak ada sandiwara, gak ada apapun. Jelas perubahan. Dan memang sholatnya lebih bagus lagi. Sholat sunnahnya dijaga dulu, gak pernah sholat sunnah. Itu innama ya amalukum. Usihalakum. Itu tentang amal kalian kok. Kata Allah. Kita hanya balas. Setelah kita kasih taufik. Jadi setelah taufik, itu amal kalian. Ya Allah balas. Yang Allah hitung Allah balas. Yang Allah kumpulkan Allah balas di dunia dan akhirat. Sebaliknya. Kegundahan. Hancurnya hati. Paranoid dan seterusnya. terus perbuatan yang buruk gitu, emosi nggak stabil, nggak usah salin siapa-siapa, itu amal kalian. Ini itu masa panen, itu buah yang kalian tanam selama ini. Ya, coba evaluasi, ya, kita tanam apa? Gitu. Coba evaluasi, itu amalan kalian. Wah, tapi aku udah ngaji. Iya, nggak mungkin. Kalau tanam cabai, nggak mungkin panen singkong tuh nggak mungkin, hadirin. Panennya cabai, berarti ada miss ini. Kita tanam ubi, nggak mungkin panennya anggur tuh nggak mungkin. Berarti ada miss, ada kesalahan, atau kesalahan masa lalu sebelum kita hijrah yang kita ternyata nggak belum belum benar-benar bertobat terhadap masa lalu tersebut. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan. Atau mungkin kita zolimin orang, lalu dia doakan keburukan untuk kita. Salam salam afiyah, semoga Allah jaga kita. Innama hiya a'malukum, itu amal kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang aku balas itu aja. Allah enggak zalimin kita, jemaah. Sebagaimana kalau kita tanamnya kebaikan, nanti panennya kebaikan. Gitu. Itu yang perlu kita camkan. Semua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Dan semua akan dibalas dengan sempurna pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ini dalam surat Maryam ayat 94 95. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Allah benar-benar telah menghitung dan benar perhitungan yang tepat teliti, enggak ada miss. Ahsahum ihsa tadi. Dihitung sama Allah. Wa 'addahum 'adda. Ini dihitung dengan detail sedetail-detailnya. Wa ahsa kulla syai'a dan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap orang akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Gak ada dukungan. Gak ada lawyer. Gak ada tim legal. Gak ada supporter. Gak ada fans. Gak ada jamaah. Gak ada murid. Gak ada guru di sana. Gak ada suami. Yang selama ini lindungi kita, gak ada suami. Gak ada anak-anak. Fakulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Setiap mereka akan hadir, akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Dalam kondisi semua yang mereka lakukan dikumpulkan, dicatat, dihitung secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Dan pada saat itu, setiap jiwa akan mendapatkan apa yang mereka perbuat. Dalam surat Ali Imran, ayat 30, Allah berfirman, Yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairim muhdara. Wa ma'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hari, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa itu mendapatkan seluruh kebaikan yang dia amalkan, itu dia dapatkan di hadapannya, muhdor, hadir di hadapannya. Sholatnya, puasanya, zikirnya, doanya, taqarrubnya, bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya, itu didapatin di depan matanya, di mukanya, muhdor, hadir. Hadir tanpa ada yang kurang, hadir. Wa ma 'amilat min su'. Tapi begitu juga keburukan dan kejahatan dan dosa yang dia lakukan selama di dunia itu dihadirkan oleh Allah. Lalu apa yang terjadi? Tawaddulau anna bainahu bainahu amadan ba'ida. Dia berharap sekali. Kalau kiranya antara dia dan hari itu amadan ba'ida, masa yang sangat jauh, masa yang sangat, atau hari, bukan masa ini, hari atau waktu yang sangat jauh. Hadirin Allah muliakan, karena dia berharap bahwa dia dijauhkan dari amal-amal buruknya tersebut. Dia dijauhkan dari amal-amal buruknya tersebut. Dia dijauhkan dari dosa-dosanya itu. Padahal perbuatannya sendiri. Padahal perbuatannya sendiri. Jadi begitu dia ngelihat amal baiknya, dia senang tuh, jemaah. Senang. Dijelaskan mukakir, senang dia, masya Allah. Lihat sholatnya, lihat puasanya, lihat kajiannya, gitu. Yang dia ikuti dengan ikhlas. Begitu dihadirkan amal buruknya, dia berharap dijauhkan amal dan baiknya sejauh-jauhnya. Dia lihat maksiatnya. Dia lihat ketika dia buka aurat. Dia lihat ketika ngaji dia tidur. Dia gak serius. Dia gak ikhlas. Dia lihat ketika dia gak ngamalin ilmunya. Dia berharap dia berjarak yang sangat jauh dengan perbuatan-perbuatan buruknya tersebut. Tapi Allah catat semuanya, hadirin. Allah gak lupa. Oh sih, walaupun kita lupa, Allah nggak lupa. Coba buka surat Mujadalah atau Mujadil ayat 6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuhu. Dan pada hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan Allah jelaskan kepada mereka apa saja mereka sudah kerjakan. Ahsahullahu wa nasuh. Lalu Allah kasih catatan-catatan perbuatan mereka. Komplit, komplit, komplit. Padahal mereka udah lupa. Subhanallah. Allah ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan segala sesuatu. Pada saat dia berbuat itu, pada saat dia berzina, pada saat dia minum khamar, pada saat dia bermaksiat, pada saat dia judi, pada saat dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala, Allah saksikan. Dan dia lupa, lupa dia lupa. Dia melakukan itu lupa. Ahsahullahu wa nasuh. Allah catat semuanya, Allah kumpulkan semuanya di saat mereka lupa. Pada mereka yang berbuat, lupa. Kan kita sering gitu, kita ngomong, kita bicara, ketika di cross check, aduh saya lupa ya, lupa. Allah gak lupa, diri. Allah gak lupa, kita asik aja lupa. Kita disuruh jujur, coba jujur. Ya saya gak ingat lagi, saya ngomong apa ya? Oh, Oke, Anda boleh lupa, tapi Allah ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan ketika Anda berbuat seperti itu. Oh, ini kan dalam asahu Allah wa nasu. Kita udah lupa amal, kita lupa dosa-dosa kita, Allah enggak lupa. Allah catat semuanya. Allah catat. Allah catat tanpa miss sedikit pun juga. Tanpa sedikit pun juga terlewatkan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, di hari kiamat itu semua akan disempurnakan ganjarannya. Dan tidak ada yang kelewat, tidak ada yang terluput. Bahkan amalan yang kita lupa pun dihadirkan di sana. Gak ada dalih saya lupa, saya gak ingat. Di dunia bisa kita melakukan itu ketika di cross check, ketika ditabayunkan, benar gak ini? Tolong sampaikan apa yang Anda lakukan. Saya udah gak ingat lagi, oke gak ingat lagi. Hari kiamat gak ada alasan seperti itu. Ahsahullahu wa nasuh. Mereka lupa, Allah hadirkan semuanya. Hadirin Allah muliakan. Ini semua tentang amal kita. Dan apa yang kita rasakan adalah ganjaran dari amal kita. Ganjaran dari amal-amal kita. Dan fakta itu gak bisa ditutup-tutupi atau dikaburkan, hadirin. Artinya ketika hari ini kita tidak merasakan kebahagiaan, kita gak merasakan ketenangan, kita gak merasakan kelembutan hati, kita gak punya hati yang lapang, berarti ada masalah dengan amal kita. Itu aja udah. Buat simple, gak usah ribet-ribet. Ada masalah dengan amal kita. Karena ini hanyalah buah dari amal kita sendiri. Dan kalau kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kita sholat khusyuk dan seterusnya. Maka jawabannya nanti ada di penggalan terakhir hadis ini. Apa yang harus kita lakukan? Tapi itu adalah buah dari amal kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru beliau, Ustadz, keluarga, dan kita semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga kita semua karena Allah sebaik-baiknya penjaga. Amin. Semoga yang begitu juga bagi yang bertanya. Dan semoga Allah memberikan keberkahan waktu dan kemudahan serta taufik bagi Ustadz agar Ustadz bisa memberikan jawaban dan nasihat atas pertanyaan dari para jamaah dan penanya. Kecuali tidak ada kemudahan, karena tidak ada kemudahan kecuali apa yang Allah buat mudah. Ya, semoga Allah kasih kemudahan. Dan Allah maafkan kelalaian atau kekurangan saya dalam menjawab. Maaf Ustaz, mohon nasihatnya. Alhamdulillah, selama ini saya diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu mengikuti kajian Ustadz mulai dari awal, mulai saya lulus ya, ini lama banget ya, Masya Allah, pasti banyak kekurangannya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga Allah terima ya. Namun di sisi lain, saya belum bisa mengamalkan semua ilmu yang telah Allah berikan. Bahkan saya sering melakukan dosa, padahal saya telah tahu ilmunya dan hujah telah tegak atas diri saya. Saya takut ketika hari hisab tiba, saya Allah bertanya tentang ilmu yang Allah berikan kepada saya, sedangkan saya belum bisa mengamalkannya. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya bisa menjawab pertanyaan Allah di hari hisab kelak. Semoga Allah tidak memperbanyak orang seperti saya. Semoga Allah mempermudah hisab kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah tidak memperbanyak orang seperti saya, itu ucapan para sebagian salaf. Ya. Seperti kalau nggak salah Muhammad bin Wasik. Kata beliau, amma abuka falakatsarallahu amsalah. Belum bicara dengan anaknya. Semoga bapakmu ini, semoga Allah nggak memperbanyak orang seperti dia. Ini karena salah satu salaf kalau nggak salah Muhammad bin Wasik itu ngelihat anaknya kok apa anaknya tidak tawadu, hadirin, tidak tawadu, tidak merendah hati, tidak rendah hati, lalu dipanggil anaknya, lalu kata beliau, nggak pantas si mama, ya nggak pantas engkau melakukan hal itu, nak, nggak pantas kita sombong, nggak pantas kita pongah, kita harus merendah, dan kamu nggak punya alasan untuk sombong. Ibumu dulunya budak yang dimerdekakan. Bapakmu ini pendosa. Semoga Allah gak memperbanyak orang seperti dia. Ngomongnya tentang dirinya sendiri. Jadi bicara tentang dirinya sama ibunya. Artinya mau dari jalur ibu, mau jalur ayah, gak ada yang bisa dibanggakan. Subhanallah. Para ulama kita dulu ya, ini didik anak. Nah, dengar dari jalur ibumu dan dari anakmu, gak ada yang bisa disombongkan. Gak ada yang bisa disombongkan. Kenapa kamu begini? Jazakallah khair. Jadi semoga apa yang disampaikan penanya di pertanyaan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan ketawaduan beliau. Karena kalau kita baca dari pertanyaannya, cara bertanyanya itu syarat akan ilmu. Makanya sampai beliau tutup, semoga Allah tidak memperbanyak orang seperti saya. Itu ilmu lagi. Jadi beliau berusaha mengamalkan ilmu. Jadi semoga ini salah satu tanda Allah memberikan taufik kepada penanya. Dan yang kedua, siapa yang bisa mengamalkan semua ilmu yang dia miliki? Ilhaman rahimah rahmuh tentu saja. Kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tapi kita pendosa. Kita pendosa hadirin. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan di dalam hadis qudsi ini pun demikian. Innakum tukhti'una bil-lail wal-nahar. Kalian tuh berdosa dan melakukan kesalahan di malam dan siang hari. Kita semua tanpa terkecuali yang ngikutin apa misalnya kajian saya baru atau dari awal ataupun yang berbicara, yang mengisi kajian. Kita semua hadirin. Nggak ada yang lepas dari kekhilafan. Nggak ada yang lepas dari dosa. Maka kuncinya adalah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni, selalu beristighfar, beristighfar, beristighfar. Beristighfar kepada Rabbul Alamin. Kalau kita belajar Riyadhus Shalihin, ini ilmu-ilmu basic dan ilmu-ilmu yang enggak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini bersungguh-sungguh, ini basic. Enggak bisa kita lepaskan sebuah fase kehidupan tanpa bersungguh-sungguh, kita bisa tergerus dan kita belajar bahwa ikhlas, tidak ada satupun hari boleh libur dari keikhlasan. Kita belajar bab taubat, gak boleh lepas dari taubat. Kita belajar tentang kesabaran dan seterusnya. Kita belajar tentang keyakinan, tafakkur, itu ini menu kita tiap hari. Jadi gak ada jalan lain kecuali terus belajar dan minta ilmu yang bermanfaat. Jadi perbanyak istighfar, lalu doa terus hadirin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an. Mau'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Dan aku minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. InsyaAllah Allah akan ampuni kekhilafan penanya ketika belum maksimal dalam mengamalkannya. Dan semoga ini termasuk ketawaduan beliau. Tapi intinya doa, doa, doa. Apa sih pesan kemarin, hadirin? Artinya kan kalau miliaran orang, ratusan miliar orang, itu berdoa di waktu yang sama, dengan bahasa yang berbeda, Allah tidak kesulitan untuk mengabulkan setiap mereka tanpa ada salah kiri, salah pengkabulan. Lalu bagaimana jika pada saat kita berdoa di saat banyak orang tertidur? Kalau semua manusia aja doa, gak ada masalah sama Allah, apalagi kalau kita cuma doa sendirian. Apa sangat mudah bagi Allah mengijabah. Maka doa sama Allah, minta ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara agar menghindari dosa meremehkan maksiat? Jazakallahu khairan. Wabarakallahu fiik wa iyyakum wa fiik wa fiikum barakallahu. Salah satu kiatnya jemaah sekalian adalah al-ibra biman ta'si wa laisa bima ta'si. Hadirin Allah muliakan, parameternya adalah siapa yang Anda maksiati, bukan apa maksiat Anda. Siapa yang kita maksiati? Kita meremehkan maksiat itu karena fokus kita ke perbuatannya. Ah, ini kan masalah sepele. Ah, ini kan kesalahan ringan. Enggak. Dalam hidup itu kata para ulama, intinya siapa yang Anda maksiati, bukan apa maksiat Anda. Dan antara manusia dengan manusia aja, dua kesalahan yang satu kesalahan, tapi kita lakukan ke dua pihak yang berbeda. Satu orang biasa, satu orang yang punya power di lingkungan rumah kita, itu urusannya beda, hadirin. Urusannya beda. Apalagi maksiat yang kita maksiat adalah Rabbul Alamin. Yang kita maksiati adalah Malik Yawmiddin, pemilik dan rajanya hari kiamat. Yang kita maksiati adalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang menghisap kita. Walillahi mulku samawati wal ardh. Dan milik Allah kerajaan di langit dan di bumi. Yang kita maksiat adalah pemilik ini semua. Bisa gak kita remehkan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Minta pertolongan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan rahmat kepada Ustaz, keluarga, dan umat muslim sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz izin bertanya, apakah ada batasan meminta terkait hal dunia? Karena saya merasa malu ketika mencoba meminta dunia seperti makanan yang enak atau jodoh yang cantik, dan takut gak bisa menahan beban dunia tersebut. Hadirin Allah muliakan, sudah kita jelaskan bahwa para ulama-ulama klasik itu meminta dunia sampai hal-hal yang kecil. Sampai minta garam, sampai tali sendal, atau tali sepatu kalau bahasa kita. Dan itu menunjukkan betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan parameternya hadirin sekalian adalah dalam surah Al-Baqarah 201. Ketika Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dan ayat ke-21 ini adalah keterangan Allah Subhanahu wa taala bagaimana berdoa yang benar. Ketika sebelumnya sebagian orang itu salah dalam berdoa. Allah mengatakan di ayat sebelumnya ke-200, faminan nas man yaqul, dan di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami dunia. Wama lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka enggak punya bagian dari akhirat. Jadi mintanya dunia terus. Akhirat enggak diminta sama mereka. Maka ini kesalahan besar. Artinya kalau kita minta dunia, maka akhirat harus lebih lagi kita minta. Makanya ayat berikutnya kan proporsional. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lalu berikanlah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu poin. Karena sebelumnya ada orang hanya minta dunia, minta dunia, minta dunia, minta dunia. Dan yang perlu kita camkan hadirin, ketika kita minta dunia juga, minta hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya meminta sesuatu yang sesuai dengan syahwat kita. Misal kita minta makanan enak. Makanan enak itu belum tentu baik hadirin. Makanya kan doa kita kan, Allahumma inna nas'alu, Allahumma inni nas'al, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rizqan thayyiban. Wa amalan mutaqabbala. Setiap hari kita minta rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Bukan hanya sekedar enak. Banyak makanan enak itu merusak kita. Dan hanya memuaskan hawa nafsu kita aja. Hadirin yang Allah muliakan. Atau misalnya istri yang cantik. Jangan hanya sekedar minta istri yang cantik. Atau menyesal hadirin. Kita akan nyesal kalau kita hanya minta istri yang cantik. Atau hanya minta suami yang kaya. Atau suami yang tampan. Ya, lihat aja. Nggak akan bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nggak akan. Berarti nggak boleh dong. Nggak masalah. Nabi yang mengatakan, allati tasurruhi idza nadhara ilaiha. Wanita istri yang apabila dilihat itu menyenangkan. Tapi kan ada kelanjutannya hadis tersebut. Wa antuti'u idza amar. Wanita yang taat ketika diperintah. Jadi minta wanita yang soleha, yang menyenangkan kalau dilihat, itu gak ada masalah. Tapi kalau minta cantik, kalau minta kaya, minta tampan, hadirin, itu nanti akan kejadian. Kita gak akan sanggup menahan ujiannya. Gak akan sanggup menahan ujiannya. Gak akan sanggup menahan ujiannya. Apa nikmatnya punya suami tampan atau gak punya istri cantik? Tapi kalau ada masalah, kita dibego-begoin sama dia. Gak, itu pada saat lisannya gak bisa jaga. Gak, orang, suami gak bisa jaga lisan di hadapan istri. Atau istri gak bisa jaga lisan di hadapan suami. Gak ada cantiknya sama sekali. Demi Allah gak ada cantiknya. Dan gak ada tampannya itu suami. Mau dia dapat penghargaan apapun. Tapi kalau dia caci maki istrinya, emang istrinya bahagia gitu. Subhanallah. Oleh karena itu jangan minta itu. Minta wanita soleha. Yang menyenangkan. Jika dipandang. Minta suami yang soleh. Yang bisa mimpin. Dan menyenangkan ketika dipandang. Jadi harus ada value. Yang membuat kita mendekat kepada Allah. Itu poinnya. Yang membuat kita terjaga dari maksiat. Kan itu intinya. Intinya kan itu. An-naki yuridul afaf. Orang yang menikah dan menginginkan atau inginkan menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita dan memaafkan segala kekhilafan kita atau kekurangan kita dalam mengamalkan ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.